Fama hubbuka ya Samir, ya Samiri, ya Samiri. Qala basurtu bima lam yabsuru bih, faqadartu qadratan min athari rasuli, fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kata sebagian mereka, alinahu, ini seperti faqadartu qadratan min athari rasul. Saya genggam satu genggaman tanah dari jejak Rasul, maksudnya min athari hafiri marasir Rasul. Ada di situ dua mubah yang dibuang. Yani apa? Hafiri farasi. Ya. Hafiri farasi ar-rasul. Min athari rasul dan min athari hafiri farasi rasul. Bekas telapak kaki kuda ar-rasul. Malaikat ya. Ah itu. Kemudian wa ma yata'allafu minhu. Wa ma yata'allafu minhu. Ada beberapa faedah yang berkait dengan kalimat ini. Yaitu apa? Wa ma yata'allafu minhu. Yang pertama, di sini al-musannif mengatakan wa ma yata'allafu minhu, tidak mengatakan wa ma yatarakkabu minhu. Secara zahir ya sama ya, makna yata'allaf dan yatarakkab. Apa? Biasa itu cuma kan apa? Tersusun, ya kan? Tapi sebenarnya lafaz yata'allaf itu lebih khusus. Lebih khusus karena yata'allaf itu ada makna yatarakkab tersusun wa ziyadah, ada makna tambahan selain tersusun. Yaitu wuqu'ul ulfah bainal juz'aini, adanya kedekatan antara dua bagian. Seperti ya, mubtada khabar Zaidun alimun, Zaidun alimun. Ini kan kalam yang tersusun dari mubtada khabar, dan antara mubtada khabar bukan hanya ada susunan mubtada khabar, tapi ada kedekatan. Ya kan? Ada kedekatan. Kalau ada mubtada, ada khabar. Ada khabar, ada mubtada, ya kan? Fa'in ada fi'il gitu. Ah itu. Nah, jadi ada makna yang tarakkab ma'ziyadah. Biasanya apa? Adanya ulfah bainal juz'ain, yang kedekatan antara dua apa? Bagian dalam kalimat itu, dalam satu kalam. Kemudian di sini minhu, haknya kembali ke mana? Wa ma yata'allafu minhu. Ha, maknya dulu. Maknya di sini ma apa? Mausul harfi atau ismi? Ismi. Kalau mausul ismi atau nama lainnya isim mausul, maka dia membutuhkan yang namanya apa? Jumlah silah. Di sini jumlah silahnya yata'allaf. Butuh juga kata a'id. A'idnya mana di sini? Minhu. Ha, kembali ke mana? Kemana? Ma. Ma. Ada punya yata'allaf. Ya. Wa ma yata'allaf minhu. Betul. Ya. Ha, kembali ke mana tadi? Kepada minhu, apa nama? Ah, boleh juga sebenarnya dikatakan minha. Selain dikatakan al-kalam wa nawmita ala minha, itu boleh. Kenapa? Muru'atan lima waqu'at 'alaiha ma, karena memperhatikan makna maknya. Makna maknya itu apa sih? Makna maknya itu al-kalimat. Mu'anaf atau mudzakkar? Al-kalimat. Hah? Mana? Atau al-asyya mu'anaf dan mudzakkar? Mu'anaf juga jamak. Sehingga boleh dikatakan wa ma yata'allaf minha. Kalau minhu karena melihat lafadznya ma mudzakkar. Kalau melihat maknanya ma mu'anaf. Kenapa? Karena al-kalimat maknanya. Atau al-asyya. Sehingga maknanya, ya maknanya adalah ini adalah bab penjelasan tentang kalam dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tersusun darinya kalam. Paham ini? Yang kalam itu tersusun darinya. Sampai di sini ada yang mau tanya kan? Kalau paham ya? Ini adalah bab penjelasan tentang kalam dan kata-kata. Kalau kata itu saya, kata rumah, kata di, nah itu kata. Ya. Bukan kata-kata, kalimat nanti akan dijelaskan. Dan al-asya atau kalimat-kalimat yang kalam itu tersusun darinya. Nah.